Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Maria Teguh Golden Ways. Super sekali pada malam hari ini pemirsa, dimana Anda berada, kami ucapkan selamat malam juga selamat datang. Singatkan karena sekarang adalah episode live, jadi Anda silakan bersiap-siap untuk menghubungi kami via telepon. Baik, malam ini jadi malam yang sangat berbahagia karena tidak terasa Maria Teguh Golden Ways sudah 2 tahun bersama dengan Anda. Dan kita beri tepuk tangan untuk Maria Teguh Golden Ways. Dan malam ini topik pembicaraan kita adalah lalu perhatikan apa yang terjadi. Untuk itu, kita sambut kehadiran dari Pak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan sekarang perasaan terima kasih kami, rekan-rekan baik Anda di Metro TV dan MT Super Club, menyampaikan terima kasih atas izin untuk melayani Anda selama 2 tahun ini. Tidak terasa dan kami tumbuh atas dukungan dan bantuan Anda. Nah, malam ini kita bicara mengenai lalu perhatikan apa yang terjadi. Setelah 2 tahun baru saya menyimpulkan bahwa program Golden Ways adalah program untuk mengkonfirm bahwa hukum sebab akibat itu nyata dan pasti. Orang tidak harus menunggu hari perhitungan karena kehidupannya sekarang hari ini adalah hasil dari perhitungan apapun yang telah dilakukannya. Hari perhitungan telah terjadi. Yang baik-baik, yang malas, ketinggalan, yang rajin, kaya. Itu yang kita bicarakan dalam program ini dan mudah-mudahan semakin mengkristal nanti mengapa kita demikian yakin dan harus demikian yakin mengenai sebab dan akibat. Jadi waktu saya menutup sebuah program dengan lalu perhatikan apa yang terjadi itu adalah akibat dari pilihan-pilihan baik kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak untuk pembukanya. Pak Mario, apakah ada hal-hal yang kuat mempengaruhi hukum sebab akibat ini? Ya, pilihan. Demikian besarnya kewenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai bahkan orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang lupa menulis huruf T besar untuk Tuhan,